العزيز الغفار مكور ليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، حملة نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد أنهينا الدرس السادس. الدرس السادس باب تنتان هذه اسم الإشارة للمؤنث القريب، اسم الإشارة للمؤنث القريب. هذه سبورة، untuk kata tunjuk benda atau مؤنث، apakah dia حقيقي atau مجازي، yang قريب. Berarti sudah kita pelajari اسم إشارة للمذكر القريب هذا ماء، dan juga اسم إشارة للمذكر البعيد ذلك باب ذلك دكان، اسم الإشارة للمذكر البعيد، untuk laki-laki atau benda yang dianggap laki-laki jauh. ثم اسم الإشارة للمؤنث القريب، للمؤنث القريب. هذه سبورة، هذه ساعة، هذه مروحة، اسم الإشارة للقريب. القريب فيما ها هنا، yang itu ada di sini di sekitar kita. فنستعمل اسم الإشارة للمؤنث القريب. نذاكر أولا التمرين عن السؤال ما هذا وما هذه. صفحة 36 halaman 36 kita مراجعة sedikit tentang benda-bendanya dan juga jenis هذا atau dia هذه. تفضل. هذا قلم. كون سؤال الأول. ما هذا؟ أبيني. هذا قلم. هذا قلم صحيح. ثم. ما هذا؟ فازين الدين. تفضل. صدق. نعم. ما هذه؟ هذه ملعقة في القدر. ثم ما هذا؟ أبا يني. هذا كتاب. هذا كتاب صحيح مذكر. ثم ما هذا؟ أبا يني. هذا قميص. هذا قميص صحيح. ثم ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. ثم ما هذه؟ هذه ساعة. صحيح. ساعة يطلق على ما في اليد وما في الحائط. boleh dia yang di tangan itu ساعة dan juga yang di dinding itu pun ساعة. كلاهما أو كلتاهما ساعة. ثم ما هذه؟ هذه سيارة. هذه سيارة صحيح. ثم ما هذا؟ هذا باب. ثم هذه رجل. kenapa dia pakai هذه؟ kenapa؟ لا رجل، kenapa dia pakai هذه؟ نعم لها زوج، dia sepasang. ثم ما هذا؟ lihat ini. هذه دراجة صحيح. ثم تو ما هذه؟ هذه يد. صحيح ما شاء الله. يد مؤنث. مؤنث لماذا؟ لأن له زوج من جنسه، dia sepasang sejenis. ثم ini ما هذا؟ هذا أنف. هذا أنف. هذا أنف. ثم ما هذا؟ 36 ها فمون صحيح. هذا فمون خلفه. ما هذه؟ هذه بطن. هذه قدر. ثم ما هذه مكواة. هذه مكواة أي إنسان. ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي صحيح من الأول. Apa ya? Nah, apa ini? Thalla jatun. Thalla jatun. Berarti bagaimana pertanyaannya? Ma? Thalla jatun. Tulisannya bagaimana? Pakai tamar buta tidak? Pakai. Berarti bagaimana? Ma? Ma hadihi? Jawab. هذه ثلاجتون صحيح. ثم ما هذا مسجد. يا هذا أولا مفتاح. نعم هذا مفتاح. ثم ما هذا مسجد. هذا مسجدون صحيح. ثم هذا نجم. نعم هذه الأشياء والإشارة بحسب جنسها من المذكر والمؤنث. وقد أنهينا الدرس السادس ثم نواصل إلى الدرس السابع. الدرس السابع نقرأ أولا معا واقرأوا معي واقرأوا ورائي. من هذه؟ هذه آمنة. هذه آمنة. ومن تلك؟ ومن تلك؟ تلك فاطمة. تلك فاطمة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه طويلة وتلك قصيرة. هذه طويلة وتلك قصيرة. نعم اقرأ جملة ثم حاول أن تترجم. سمعي مانا تدي سمعي يا بجا ساتو كلمان جوبا ترجمه كان. من هذه؟ هذه آمنة. سيابكها إني. Ini Aminah. Ini adalah Aminah, sahih. Alladhi ba'dahu. Zain. Wa man tilka? Tilka Fatimah. Dan siapa dia? Dan siapa? Itu. Itu sahih. Tilka lil isyarah. Lil isyarah al-ba'id. Siapa itu? Naam. Itu adalah Fatimah. Itu adalah Fatimah. Alladhi ba'dahu. Hadihi tabibatun wa tilka umaridatun. Ini dokter dan dia perawat. Ini dokter wanita dan dia tilka. Dan itu perawat. Dan itu adalah perawat, sahih. Yang tabibah siapa? Aminah. Aminah. Yang mumaridah? Fatimah, sahih. Ya, tabibah ay ya'malu tib minan nisa. Ya, wanita yang pekerjaannya di dunia kedokteran. Wa mumaridah allati ya'malu fit tamrid minan nisa aidan. Wanita yang bekerja ya keperawatan. Ya, amma minar rijal fa tabibun wa mumaridun. Tabibun wa mumaridun. Amma an-nisa tabibatun wa mumaridatun. Allati ba'dahu. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Dan itu dari Jepang, sahih ya. Kedokterannya mana yang lebih mantap, India apa Jepang? Indonesia. Jepang. Indonesia. Ya. Allah alam ya. Kalau Jepang elektronik mantep dia, tapi kalau servis orang mantep nggak dia? Belum tahu saya. Al-faqrah allati taliha. Man hadha? Ayo. Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dhalika Aliyun. Tafadhal, iqra jumlatan. Naam. Man hadha? Hadha Hamidun. Hamidun. Ha? Oh, belum ya? Oh, afwan. Tafadhal, tarjim. Hadhihi qabilatun wa tilka qasiratun. Ya tinggi ini tinggi dan itu pendek. Dan itu pendek. Naam, hadhihi tawilah. Ai, indaha tul. Tulun fi jismiha. Ya, wa tilka qasirah. Qasar. Qasaran fi jismiha. Ya, yang tawilah itu istri Nabi Saudah, ya, Saudah radhiyallahu anha. Tawilah. Yang qasirah Sofia, Sofia itu pendek. Ya, makanya sempat diejek oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yakfika min Sofia hakadha. Ya. Ya biasa ya, kalau madu itu saling cemburu. Kalau madu asli begitu, saling cemburu satu sama lain, ya. Kalau madu murni diminum. Ya. Kalau madu asli bisa ribut, ya. Pernah suatu kali ribut ya, Sofia begini. Yani fiha kisar ya, radiyallahu anhunna jami'an ya. Man hadha? Tafadhal. Man hadha? Hadha Hamidun. Siapakah? Siapakah? Hadha. Siapa? Siapakah ini? Naam. Ini Hamid. Ini Hamid, sahih. Alladhi ba'dahu. Wa man dhalika? Dhalika Ali. Dan siapakah itu? Ali. Itu adalah Ali. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Tafadhal, iqra jumlatan. Atilka dajajatun. Apakah itu sepeda? Dajajatun. Ayam. Ayam apa? Ayam betina. Ayam betina, sahih. Ya, amma sepeda darajatun. La tilka battatun. Tidak, itu bebek. Bebek ya, sahih. Itu adalah bebek. Ya, wallahualam di kalau di sono ada entok enggak? Saya enggak tahu ya. Apakah di Arab itu ada entok? Beda bebek sama entok apa? Besar. Hah? Besar mana? Entok. Ya. Ada lagi silang bebek dengan entok. Nah, siapa yang dari Jawa Tengah? Apa namanya itu? Ah? Belengong. Ah iya, belengong. Saya gak pernah lihat, tapi pernah makan satenya. Belengong. Sate belengong. Saya bilang, itu apa itu? Belengong. Hewan apa itu? Battatun, bebeknya perempuan atau laki-laki? Battatun, muannas. Muannas. Bagaimana nama jantannya? Allah alam. Jarang kedengaran nama jantan. Apakah dia ada nama khusus? Seperti dajajatun dengan dikun? Atau tidak ada? Kadang tidak ada, tapi jarang disebut ini. Coba nanti saya cari lagi. Ya, battatun ini betina. Fi safhat arba'in. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Tafadhal. Ma tilka? Tilka baydatun. Apakah itu? Itu telur. Itu adalah telur. Baydatun, baydatun wahidah. Baydatun, baydatun wahid. Amma in kanat katsirah baydun. Baydun katsirah. Ya, baydun. Dimana? Karena hada ismul jinsi mufraduha bi ta marbutah. Ini jenis isim yang dia isim jinsnya menunjukkan banyak. Mufradnya dengan ta marbutah. Ya, baydatun ay baydatun wahidatun. Amma baydun, baydun katsiratun. Baydun kathiratun. Wa baydatun hadha likulli hayawan. Ya, ini dimutlakkan kepada jenis hewan apa saja yang bertelur itu tetap baydatun. ya, tidak dibedakan apakah dia telur unggas, telur reptil, enggak, tetap wujudnya telur baydatun. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Naam, alladhi ba'dahu. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Dan itu mobilnya kepala sekolah. Bagusan mana ini? Urusan mudaris kayaknya. Ini dari bodinya kayak, hah? Kayak Mercy gede gini. Olah-olah mobil apa ini? Kalau di Saudi mobil itu murah, ya. Murah beli mobil. Makanya orang buang mobil banyak. Karena murah, ya, buang mobil dibuang aja, taruh depan beli lagi. Karena mereka nggak pakai pajak. Harga barang itu nggak pakai pajak. Kecuali pajak itu baru-baru sekarang aja. As-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Tafadhal. Nanti Pak dong. Sa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Apakah ini jam tangannya Abbas? Tidak. Ini jam tangannya Hamid. Itu jam tangannya Abbas. Ya, jam tangan Abbas adalah yang itu. Itu jam tangan Abbas. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Tafadhal. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jago dan itu ayam perempuan, ayam perempuan. Ayam wanita. Ayam betina. Ayam betina, ya. Ayam betina. Naam. Hada lil isyarah lil ba'idain, kilahuma ba'idani. Ya. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Amma in asyarna ilal qaribain, kalau dua-duanya dekat, hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Idzan darasna arba' asma'il isyarah. Arba' asma'il isyarah. Ismul isyarah lil mudzakkar al qarib, hadza. Ismul isyarah lil mudzakkar al qarib, hadza qalamun, hadza ma'un. Lil mudzakkar al qarib. Ismul isyarah lil mudzakkar al ba'id, ذلك باب ذلك دكان. Ya, ismul isyarah lil mudzakkar al ba'id. Ismul isyarah lil muannats al qarib, hadhihi saburatun. Ya, misalnya law samata mawjudatun, hadhihi misfaratun. Misfaratun penggaris. Lil muannats al qarib, hadhihi saburatun. Tilka mirwahatun. Tilka mirwahatun, ismul isyarah lil muannas al ba'id. Arba asma'il isyarah, ada empat jenis, ya. Tapi itu bukan pembatasan, ya. Karena memang durusul lughah itu seperti ini. Mereka atau sistem kitab ini mempelajari kaidah itu dicicil. Satu demi satu kaidah, satu dars satu kaidah, atau paling banyak dua kaidah. Ya, dicicil. Sebenarnya masih ada ismul isyarah yang lain, ya. Dzanika, tanika, hadzani, ya. Kalau yang muannatsnya hadzani, hatani, sahih. Yang muannats hadzani, hadzani sahirani yuridani an yukhrijani, ay yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima fayadhhaba bitariqatikumul musla. Kisah Nabi Musa dan Harun. Hadhani untuk dua, ya. Hatani dua muannas yang dekat. Dzanika muannas al-ba'id itsnan. Tanika muannas al-ba'id itsnan. Tapi itu kalau nanti itu. Iya. Tapi ini untuk menunjukkan itu bukan terbatas ya. Tidak terbatas hanya empat ini saja. Naqra min awwalin nas. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi min al-Hindi wa tilka min al-Yabani. Hadhihi min al-Hindi wa tilka min al-Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Man hadha? Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi? As-sa'atu Abbasin hadhihi? La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dhalika dikun wa tilka dajajatun. Dhalika dikun wa tilka dajajatun. Naam, hadha huwa an-nas. Thumma ajib an at-tamarin wa at-tamrinul awwal mabniun ala hadha an-nas. Ya. Yang latihan pertama itu sesuai teks. Ya. Latihan pertama itu sesuai afwan. Enggak, ini bukan nanti ya. Oh, no. Selanjutnya. Kalau ini enggak. Ya. Hadha mujarradul qira'ah laisa mabniun ala an-nas. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Wadak, iqra' wa tarjim. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Madrasatun jami'atun. Ini adalah sekolah dan itu adalah kampus. Dan itu adalah kampus, sahih. Jami'atun, ya, jami'ah, university, universitas. Asani. Zalika hamarun. Zalika. Zalika himarun, watilka wakaratun. Itu keledai. Keledai jantan betina. Betina. Ah, himarun. Himarun. Jantan betina. Jantan. Dari mana? Karena tidak ada tak marbutoh. Tidak ada tak marbutoh dan isim isyarat pakai dzalika. Ya. Kemudian. Watilka wakaratun. Dan itu sapi. Dan itu sapi. Sapi. Ya. Amma unsal himar, unsal himar atanun. Unsal himar hatanun. Kamu fi hadith Ibn Abbas ya. كان على حمار أتان فدخل في الصف. Nabas pernah dia pakai keledai betina, atanun betina, keledai betinanya. Fadakhala fi shaf, kemudian beliau masuk ke shaf. Falam yunkir ala dzalika alayya ahadun. Himar. Himar. Hah? Himar. Himar itu apa? Kedelai. Kedelai haram. Hah? Himar itu apa? Kalau dalam bahasa Arab ada himarun ahliyun, ya. Dalam bahasa Arab ada namanya himar ahli. Himar ahli. Ahliyun. Ada himarun wahsyiyun. Himarun wahsyiyun. Ya. Himarun ahliyun, himar keledai yang ma'ruf, itu himar ahli. Ya, itu keledai. Himarun wahsyiyun zebra. Zebra itu himar wahsyi, bukan hison. Zebra itu himarun wahsyun. Ini haram, ini halal. Ini haram, ini halal. Ini hukumnya sama seperti kuda. Kuda khilaf. Ya. Tapi yang sahih halal. Himar, Nabi SAW pernah perang Khaybar, para sahabat sudah masak himar. Ya, sudah lagi dimasak, Nabi SAW perintahkan atfiul qudur. Tumpahkan pancinya. Yang lagi masak keledai itu tumpahkan pancinya. Ya. Abu Thalha diperintahkan anna Nabi SAW naha anil khomri wal humuril ahliyah. Nabi SAW melarang minum khomer dan makan daging himar. Ya, kalau gak salah itu tahun 7 Hijriah ya. Hadis Abu Thalhanya ya. Kalau pengharaman khomer kan memang bertahap ya, kalau di Quran. Tapi kalau hadis itunya kalau tidak salah 7 Hijriah. Himar, kalau himar yang keledai, himar ahli, ada muharram ya. Ada muharram. Kau boleh makan? Kau boleh makan? Boleh. Kau boleh. Sedangkan zebra boleh? Zebra boleh. Kalau kalau bisa nangkap? Ya, kalau bisa nangkap boleh. Hah? Iya, dia lebih liar daripada kuda. Ya, lebih liar daripada kuda dia. Bisa naikin enggak? Kayaknya enggak bisa naikin kan? Makanya namanya wahsyi. Beda dengan kuda. Kuda walaupun aslinya liar bisa dijinakkan. Kalau zebra enggak. Alasannya karena zaman dulu katanya buat tunggangan itu benar enggak? Apa? Alasan yang diharamkan. Kenapa? Karena adzalika masjidun la tilka madrasatun. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Tafadhal. Man? Hah? Madrasatun apa mudarrisatun? Madrasatun. Siapa tadi bagiannya? Tafadhal, iqra wa tarjim. Adzalika masjidun la tilka madrasah. Apakah itu masjid? Tidak, itu kampus. Madrasatun? Itu sekolah. Sekolah. Nah, tilka madrasatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Naam. Ada jamalun wakil karena kotton ini unta dan itu unta betina. Jamalun berarti unta? Jantan. Jantan ya. Di sini isyarah bahwa itu jantan. Hadza. Ya, semua isyarah unta jantan. Unta itu namanya banyak sebenarnya. Ya. Ibilun juga. Ibilun secara jenis umum. Ya, unta itu banyak namanya. Bahkan orang Arab apa? Setiap tahun unta itu namanya beda. Umur 1 tahun namanya Ibnu Makhad. Umur 2 tahun namanya Ibnu Labun, Bintu Labun. Ya, ada yang namanya Jaza'ah. Ada yang namanya Hiqqatun, Turuqatul Jamal, Hiqqatun. Nama-namanya beda, setiap tahun ganti nama unta tuh. Loh, kenapa seperti itu? Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Mereka sesuatu yang berharga buat mereka itu namanya banyak, ya. Unta itu kendaraan yang kayak BMW kalau di zaman kita, ya. Unta merah, ya. Unta yang bule merah itu kendaraan yang paling bagus karena jarang keluar. Naqatun, naqatun lil unta, naqatullahi wa suqiyaha. Naqah. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Bunda. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ini ibu guru dan itu pelajar perempuan. Pelajar perempuan, ya. Berarti kan nomor 3 dan 5. Ya, adzalika masjidun la tilka madrasatun. Hadhihi mudarrisatun. Tulisannya sama tidak? Sama. Sama. Madrasatun mudarrisatun. Dari mana kita membedakan ini madrasah, ini mudarrisah? Ya, min siyaqil kalam. Siyaqil kalam qablahu wa ma ba'dahu. Lihat sebelumnya dan setelahnya. Ya, itu yang menunjukkan zalika masjidun. Ya, ini bicara tempat. Ya, tempat ya madrasah. Kalau antum ngomong sama orang Arab ini mudarrisah. Ya, antum dianggap jaka sembung. Ya. Jaka sembung. Ini lagi ngomongin masjid, ngomongin toto mudarrisah. Ya, hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ya, enggak pas perbandingannya. Ya. Makanya membedakan ketika dia tulisan sama adalah siyaqul kalam. Ya, bagaimana sebelum dan setelahnya. Ya. Itu bisa membedakan. Hah? Banyak. Banyak. Kemarin qodaro, ya. Qodaro bisa qidrun, bisa qadrun, bisa qadarun, bisa qadara fi'il, bisa qaddara fi'il juga. Bisa quddira. Wa man qudira atau qudira tanpa tasydid, bisa quddira. Banyak. Banyak sekali. Daraba. Daraba bisa duriba. Daraba saja artinya udah banyak. Daraba saja. Tulis semata fi'il saja itu kalau di kamus kalau enggak salah bisa sampai 20. Maknanya 20. Apalagi kalau di sambung dengan istiqaq ya, dorbun, duriba, ya. Bisa banyak. Naam, hadza qal hadza kalbun wa dzalika qittun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Naam. Ini anjing dan itu kucing. Dan itu kucing. Ya, anjing suci apa najis? Najis ya, anjing itu najis ya. Kalau madzhab Syafi'i anjing itu najis. Kenapa? Liurnya saja diperintahkan cuci 7 kali. Kadzalika sa'iru ajza'ihi, demikian pula jasadnya. Jangankan jasadnya, keturunannya aja. Keturunan yang blasteran. Misalnya anjing blasteran sama serigala. Serigala tahir suci. Kalau anjing blasteran sama hewan suci, keturunannya dihukumi najis. Ya. Hah? Ya, Allah alam apa dia selingkuh apa manusia yang iseng kan kadang manusia udah lama menjomblo mungkin ya. Kalbun wadhalika qittun, qittun apa? Kucing. Yuqalu aydan hirratun, hirratun ya. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin sajanatha hatta matat la hiya at'amatha wasaqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Hirratan, hirratan kucing ya, perempuan masuk neraka gara-gara kucing dikurung. Amma hirratun aw qittun tahir ya, suci ya. Pernah Abu Qatadah wudu, lagi wudu tahu-tahu kucing minum, minum di wadah dia wudu. Begitu dia bingung ya, nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dijawab oleh Nabi SAW, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing gak najis ya, dia hewan yang sering bolak-balik masuk kepada kalian. Para ulama mengambil istimbat bahwa su'rul hirrah tahir, bekas liur kucing suci ya. Bekas liur kucing suci, beda kalau bekas liur anjing najis, bahkan najis berat ya. Hah? Kalau kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, para ulama menukil ijma, najis. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, ya, para ulama menukil ijma seperti Taqiyyuddin dan Al-Hisni, Imam Ibn Mundhir menukil ijma bahwa itu haram, najis, afwan, najis. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Jangankan yang tidak boleh dimakan, kotoran hewan yang boleh dimakan saja menurut jumhur ulama itu najis kecuali Imam Syafi'i. Hampir menurut semua ulama najis kecuali Imam menurut jumhur ulama suci kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i najis. Kalau Imam Syafi'i hewan yang boleh dimakan juga najis. Ya. Tapi kubilwah. Waduh ini bisa panjang ini. Kubilwah. Ada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Naam, kemudian ada baitul muadzin. Siapa? Asli ya? Ya, coba yuk. Baitul muadzin wa tilka hadiqatut tajiri. Ya. Ini rumah muadzin dan itu kebun pedagang. Naam, hadiqah, hadiqah bermakna bustan atau jannah. Ya, hadiqatul hayawanat. Hadiqatul hayawanat Ragunan. Ya, hadiqatul hayawanat. Naam, nuwasil ila at-tamrin ats-tsani. Ya, hadha amrun jadid, ya, perintah yang baru ini. Ya, dha'il harakat 'alaih. Ya. Ashir. Ya, ashara yushiru ashir. Ashir ila al-kalimati al-atiyati. Ashir ila al-kalimati al-atiyati bismi isharatin, bismi isharatin lil ba'idi, bismi isharatin lil ba'idi dhalika au tilka. Tawadah. Ada di mana? Langsung satu. Langsung. Tilka umun. Terjem. Itu ibu. Naam, umun. Al-thani. Abun. Naam. Tilka atau dhalika? Dhalika abun. Dhalika abun. Tarjim? Ha? Abu Fulan. Abu Bakar. Ha? Itu ayah. Itu adalah ayah, sahih. Al-thalith. Dhalika qalamun. Itu pena. Naam, sahih. Dhalika qalamun. Al-rabi'. Tilka bil'afatin. Naam, sahih. Mil'afatun tilka. Naam. Tilka ainun. Tilka ainun. Terjim. Itu mata. Naam, sahih. Ainun mu'annath. Ya, kama fil hadith. Ma la ainun ra'at. Ya, ra'at fi'il untuk mu'annath. Asadis. Dhalika hajarun. Itu batu. Naam, dhalika hajarun. Asabi'. Dhalika qamisun. Itu baju. Itu adalah baju, sahih. Tsamin. Tilka qidrun. Itu panci. Naam, tilka qidrun. Qidrun kama syarahna annahu jaizul wajhain wal ghalib muannats. Dia aslinya boleh dua, boleh mudzakkar boleh muannats, tapi lebih seringnya sebagai muannats. Tsumma tilka la. Itu inilah. Naam, tilka nafidatun. Nafidatun mu'annath. Al-ashir, min al-awwal. Tilka baqurutun. Baqaratun. Surat al-Baqarah. Sapi. Sapi apa? Sapi perah. Hah? Sapi perah. Bedanya sapi perah dengan sapi daging bagaimana? Bahasa Arab ya? Hah? Iya. Maka teka-teki segala ya. Tilka baqaratun. Baqaratun unsa al-baqar. Unsa al-baqar. Ya. Betinanya sapi. Sapi betina. Al-hadi asyar. Zainuddin. Zalika maktabun. Zalika maktabun, sahih. Mudzakkar. Thani ashar. Tilka naqatun. Ini tilka. Itu unta wanita. Unta wanita. Unta. Unta gadis. Unta wanita. Naqatallahi wa suqyaha. Ha, dhamir untuk muannath. Thalitha ashar. Dhalika muhandisun. Itu insinyur. Naam, sahih. Muhandisun mudzakkar. Rabi asyar. Dhalika muazzimun. Itu muazzim. Muazzim laki-laki apa wanita? Laki-laki. Laki-laki. Wanita azan enggak? Apa? Kalau di madhab Syafi'i ada dua qaul. Ya, satu qaul boleh azan tapi jangan dikeraskan. Qaul kedua enggak usah azan. Kenapa? Karena azan itu sifat dominannya mengeraskan suara. Dan Nabi SAW enggak pernah pakai muazin wanita. الخامس عشر إنسان خامس عشر لما بلس تلك ممرضة ترجم نعم صحيح سادس عشر ذلك سرير itu ranjang itu adalah ranjang mudzakkar sabi ashar tilka fahiya qutun itu qutun na'am sahih thamin ashar tilka sawdi barun itu adalah siswa laki perempuan siswi ya talibatun tasya ashar itu adalah unta jantan jimalatu sufr jimalah jimalah jamaknya jimalatu sufr ala syurun bebek ya battatun tilka al kalimatul jadidah al mumarridatu Al-Hadiqatu Al-Hadiqatu Al-Battatu Al-Battatu Al-Mu'adzinu Al-Mu'adzinu An-Naqatu An-Naqatu Al-Baydatu Al-Baydatu Nah, هذه الكلمات الجديدة ya, hampir semuanya mu'annas Asma'ul Isyarah Asma'ul Isyarah darasna arba'ata anwa' ya, Asma'ul Isyarah lilqarib hadha هذا إن كان مذكرا هذا محمد هذا مكتب هذا كتاب اسم إشارة للقريب مذكر اسم إشارة للقريب المؤنث هذه آمنة هذه سبورة هذه مروحة اسم إشارة للقريب المؤنث المؤنث وهناك اسم إشارة للبعيد للبعيد إن كان مذكرا ذلك ذلك باب ذلك دكان ذلك رجل ذلك الكتاب ذلك للمذكر أما للمؤنث تلك yang baru saja kita pelajari تلك تلك زينب تلك مروحة تلك سبورة تلك دراجة نارية اسم إشارة للمؤنث البعيد تلك maka jadi total ada 4 asma'ul isyarah Ya, naqra hadha Muhammadun hadha Muhammadun hadhihi Aminatu hadhihi Aminatu dhalika Hamidun dhalika Hamidun tilka Zainabu tilka Zainabu Naam hadhihi asma'ul isyarah al-arba' Ya habis soal ada yang tanyakan Datul Sabi silakan Ada yang tanyakan Min Ad-dars ats-tsamin نقرأ النص من الدرس الثامن هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا ila aina ad-dawr? Sampai mana tadi gilirannya? Ya, tafadhal iqra jumlatan thumma hawil an tutarjim. Hadha rajulu tajiri wa tajirun. Hadha rajulu tajiru wa dhalika rajulu tabibu. Tabibun. Tabibun. Ya, limadha li'annahu laysa bil alif lam. Fa tanwin. Ya, yang bagi an yakuna munawwanan. Naam. Ini seorang pedagang. Hadha ar-rajulu. Hadha ar-rajulu. Bagaimana menerjemahkannya? Nah, ini juga tadi problem teman-teman pagi. Hadha ar-rajulu dengan hadha rajulun sama apa beda? Hah? Beda. Hadha ar-rajulu. Ya. Ini kalau orang Arab dengar ini belum selesai. Ya. Dia butuh khabar. Hadha ar-rajulu. Mada hadha ar-rajul? Ya. Kalau mau diterjemahkan lelaki ini. Lelaki ini, udah selesai belum? Belum. Belum. Hadha ar-rajulu. Wa kadzalika aidan fi lughati al-arabiyyah hadha laysa kamilan, belum selesai ini. Hadha ar-rajulu. Butuh khabar. Hadha ar-rajulu tajirun. Baru sempurna. Tapi kalau ini hadza rajulun sempurna belum? Sempurna. Sempurna. Ini adalah lelaki. Kalimat sempurna tidak? Sempurna. Hadza rajulun kalimat kalamun tam. Amma hadza rajulu la laisa bitam. Ya, intinya terjemahkan bagaimana yang ini posisinya belum sempurna, yang ini sudah sempurna. Ya. Itu ada problem ma'rifah. Iya. Sudah dikenal iya, akan tapi secara susunan bahasa Arab ini belum sempurna. Ya. Secara susunan bahasa Arab belum sempurna. Kalau di Quran dzalikal kitabu, ayat Al-Baqarah dzalikal kitabu, sudah sempurna belum? Belum. Kitab itu, loh emang kenapa kitab itu? Maka Allah lanjutkan dzalikal kitabu la raiba fi, baru itu sempurna khobarnya. Ya, sama susunannya ismi syarah. Isim dengan alif lam ma'rifat dzalikal kitabu belum selesai, itu kalamnya belum selesai, harus dilanjutkan dengan khobarnya. Adapun ini sudah mubtada khobar. Kalau ini belum mubtada khobar. Kalau ini sudah, ini mubtada, ini khobarnya, ini mubtada, ini khobarnya. Ini adalah seorang lelaki, sudah sempurna belum? Sudah. Tapi kalau lelaki ini sudah sempurna? Belum. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Ya. Tepat dong. Hadha rajulu. Hadha rajulu tajirun. Wadhalika rajulu tabibun. Lelaki ini pedagang. Dan lelaki itu orang dokter. Lelaki itu dokter, sahih. Ya, hakada. Amma hadha ar-rajul faqat hadha laysa kalaman taman fi lughati al-arabiyyah. Kalau hanya hadha ar-rajul belum sempurna. Ismu tajiri mahmudun wa ismu tabibi sa'idun. Tafadhal. Ismu tajiri mahmudun wa ismu tabibi. Hamzah wasal bagaimana? Wa ismu tabibi sa'idun. Sa'idun wa ismu tabibi sa'idun. Terjem. Nama pedagang adalah Mahmud dan nama dokter adalah Said. Nama dokter adalah Said. Hadal baitu. Hadal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Milik dokter, sahih. Hadal baitu lit-tajiri lid-dalalati 'alal milki. Menunjukkan kepemilikan. Litajiri, milik pedagang. Baitut tajiri, Allah. Baitut tajiri amama masjidi wa baitut tabibi khalfa madrasati. Rumah Gudang itu di depan masjid dan rumah Tobib itu di belakang. Di belakang? Di depan masjid dan rumah Tolpa di belakang madrasah. Di belakang madrasah atau di belakang sekolah. Liman? Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Naam. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Yang itu sahih. Yang itu. Ya, tilka, bagaimana tilka sayyarah? Kenapa? Karena tidak disebutkan isim zahirnya menunjukkan benda yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau dia benda yang berbeda, pasti disebut bendanya. Ya. Hadihi dan awad. Hadihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Paham? Lit-tajiri. Lit-tajiri. Jam ini milik dokter dan itu hadihi sayyarah. Mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang. Dan itu milik pedagang, sahih. Jadi mana hukum? Hadihi sayyaratun min yabani minal. Hadihi sayyaratun minal yabani watilka minal amriki. Min watilka min amriki. Amerika. Amerika. Amerika. Terjemah. هذه السيارة ها سيارة مواصلات موبيل نعم موبيل ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Dari Amerika, sahih. Bagusan mana? Jepang Amerika. Bagus Indonesia. Hah? SMK. Siapa yang pakai SMK di sini? Ya, walang itu ya. Ya, Amerika. Giliran Anda anak Indonesia bikin mobil listrik. Kayak di ini. Diambil sama Malaysia. Ya. Nudzakir an-nas, nu'id qira'at an-nas. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم. نواصل إلى التمرين الأول. التمرين الأول هذا الجواب عنه مبني على النص. يعني جوابنا itu sesuai dengan teks. Ya. تفضل رقم الأول. شباب. من هذا الرجل ومن ذلك من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. Pria siapa ini? Pria siapa ini dan dia siapa itu? Ya. Siapa lelaki ini dan siapa lelaki itu? Nah, jawab. Mahmudin. Ah, itu kalau ditanya isim, itu kalau pertanyaan nomor 2 dan 3. Ya, pertanyaan man hadza fi lughatil arabiyah, al jawab ahadul itsnain, ya, bisa dijawab dengan nama, ya, dengan nama Ya, bisa dijawab dengan mihnah, pekerjaan. Man hadha? Hadha talibun. Man hadha? Hadha ustadun. Atau bisa dijawab dengan nama. Ya, bisa dijawab dengan nama. Dalam bahasa Arab bisa dua. Tapi yang soal pertama apa? Sesuai dengan teks. Mahmudin. Hadha rajulu. Hadha rajulu Mahmudin. Enggak, nama itu kan penjelasannya kedua dia. Ya. Hadha hadha tajirun. Wadhalika tabibun. Wadhalika tabibun. Hadha tajirun wadhalika tabibun. Wa yajuz an taqul hadha ar-rajulu tajirun wa hadha ar-rajulu tabibun. Kilahuma sahih. Ya. Rukun tsani. Ismu at-tajiri. Ismu at-tajiri Mahmudun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Sahih. Rukun tsalif. Ismu at-tabibi. Ismu at-tabibi Sa'idun. اسم الطبيب سعيد صحيح الرابع من أين سيارة من أين سيارة الطبيب نعم سيارة الطبيب من ياباني من الياباني صحيح من الياباني الخامس من أين سيارة تاجري نعم أمريكا عجيب من أمريكا صحيح سيارة التاجري من أمريكا السادس أين بيت التاجري بيت التاجري أمام المسجد بيت التاجري أمام المسجد أمام di mana baina yadai qudama di depan masjid. Sabi' aina baitu tabibi baitu tabibi khalf madrasati. Naam, tarjim. Di mana rumah dokter? Rumah dokter di belakang sekolah. Di belakang sekolah, khalfa, khalfa makna wara'a. Khalfa wara'a. يا هذا هو الأجوبة عن هذه الأسئلة. التمرين الثاني اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. تفضل. هذا الولد. الولد خالد وذلك الولد محمد. نعم ترجم. إني أنا Anak ini ya, ini membicarakan tentang namanya. Anak ini Khalid, anak itu Muhammad. Kalau kalian terjemahkan ini anak Khalid, itu anak Muhammad, ya, ini yang jadi pikiran beda gak? Beda ya. Dikira Khalid dan Muhammad punya anak, padahal mereka anak-anak. Padahal mereka anak-anak. Asani هذا الرجل مدرس مدرسان مدرسين مدرسون هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس مهندسون ترجم laki-laki ini guru dan laki-laki itu insinyur الثالث هذا الكتاب جديد وَذَلِكَ الْكِتَابُ قَدِيمٌ ini buku baru bagusnya ketika menerjemahkan hadar rojulu hadal baitu ininya itu kedua ya. Rumah ini lelaki ini ya, itu ininya kedua kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan kalimat yang belum selesai rumah ini, lelaki ini itu belum selesai beda dengan yang hadha rojulun, hadha baitun, ini rumah, ini lelaki. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang sudah selesai. Ya. Maka kita disesuaikan, isim isyarahnya tetap, Tapi susunannya kalau dalam menerjemahkan tidak mengapa dibolak-balik selama memang itu menunjukkan makna yang diinginkan, ya, makna yang diinginkan. Tafadhol. Hadza kitabun jadidun wa dzalika kitabun qadimun. Buku ini baru dan buku itu lama. Sahih ya, buku ini baru. Kalau ini buku baru, beda enggak? Beda. Ini buku baru, ini ya mubtada. Ya. Buku baru predikat. Hadza itu setara dengan hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun itu bukan hadzal kitabu jadidun, bukan. Ya. Rabi'. Hadhihi sayyaratu li 'Ali wa tilka li Khalid. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Dan mobil itu milik Khalid, sahih. Wa tilka, loh mana sayyarahnya? Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa seperti ini. Ketika dia mengulang sesuatu pembicaraan yang sama, waqad yakunu mahdzufan. Cukup dihapus saja. Wa tilka, ay tilka sayyarah ya, Bang. Dimana? Li'anna al-kalam min al-awwal 'ani sayyarah. Pembicaraan dari pertama tentang sayyarah. Kalau disebut, kalau yang dimaksud benda lain itu harus disebut namanya dulu. Ya, tilka. Jangan ada yang, tilka apa, ngomongin apa. Enggak, orang Arab udah tahu, pasti ngomongin benda yang sama. Ay tilka sayyarah. Naam. Hadza babu maftuhun wa dzalika babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Naam, sahih. Sadis. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Diman? Diman? Siapa? Li lam hada lamul milik. Siapa jam ini? Milik siapa? Milik siapa jam ini? Iya. Milik Abbas. Iya milik Abbas, sahih ya. Liman di sini lamnya lamul milk. Lam itu banyak ya. Lam itu dalam bahasa Arab, ya, seingat saya ada 6. Semua yang tulisannya sama li. Di antaranya tadi untuk, tapi itu lamnya lamut ta'diyah. Lamut ta'diyah biasanya harus disyaratkan harus ada fi'ilnya dulu. Ini enggak ada fi'il, makanya itu bukan lamut ta'diyah. Ya, ini membicarakan kepemilikan lamul milk. Milik siapa? Ya, milik siapa? Athamin. Liman hadihi as-sa'atu. Kenapa? Emang ada huruf jarnya? Ada tidak? Hah? Liman, linya huruf jar memajrurkan man. Memajrurkan mannya saja. Loh kok gak majrur, gak kasrah? Ah itu nahu lagi. Ya nahu. Ya nahu kelas atas lah. Man, ya, is, liman, is mustifhamin, mabniun ala sukun fi mahalli jarrin, fi mahalli jarrin, ya, maka tetap hadhihi sa'atu. Kenapa? Karena huruf jarnya itu hanya mengena ke man saja, tidak mengena ke hadhihi as-sa'atu. As-sabi'. Hadzal baitu lit-tabibi. La, huwa lil-mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter? Bukan. Dia milik kepala sekolah. Al-mudarris. Dia milik guru. Milik guru, sahih. Al-thamin fil awal. Hadhihi ad-darajatu libnul muadzini. Libnil muadzini. Naam. Tarjim. Apakah sepeda ini milik anaknya muadzin? Iya. Naam. Ya, naam libnil muadzini. Libni li harfu jar. Memajurkan yang ibni libnil muadzini. Majur tapi bukan karena sebab lam. Sebabnya idhofah. Sudah kita pelajari ibnu Ahmadin, ibnu Muhammadin, ibnu Khalidin, yang keduanya adalah idhofah mudhof ilaih. Ya. Ingat-ingat ya, jar dengan idhofah itu sebab majrur, dua sebab majrur yang sering. Ada di mana hu? Man hadzal waladun? Man hadzal waladu. Waladu. Waladu. Man hadzal waladu? Huwa talibun. Man huwa minas sini talibun minas sini. Tarjim. Siapakah anak perempuan itu? Al-waladu. Waladu laki-laki perempuan. Huwa hadza. Oh ya, laki. Ya. Siapakah anak laki-laki itu? Dia siswa dari Cina. Siswa dari Cina, sahih. Al-ashir. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Tidak. Rumah itu lama sekali. Rumah itu lama sekali ya. Jiddan ya untuk menunjukkan sangat atau sekali. Naam. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amriki. Min Amerika. Naam. Ya, tilka ay bermakna tilka sayyara, tilka sayyara min Amerika. 12. Hadza as-sinu min Almania wa tilka al-mul'aqatu min al-Qadu. Min inkal tarra. Naam. Tarjim. Siswa ini dari dari Jerman. Dan sendok itu dari Inggris. Acara apaan ini? Pakai dari Jerman dari Inggris. Sikin. Wa atat kulla wahidatu minhumna sikinan wa qalat ikhruj alaihin sikin. Sikin pisau. Kata Abu Hurairah, hadza awwalu marratin sami'tu sikin. Kalau di Abu Hurairah biasa disebut mudiyah, mudiyatun pisau. Sikin. Almania Jerman. Tilkal min aqatu Inkaltara Inggris. Inkaltara Inggris itu bisa disebut Inkaltara, bisa disebut Britania. Ya. Bisa disebut juga Britania. Bari Britania. Ini juga Inggris juga. Ya, Masya Allah qiraat. Ini sudah qiraat kitab gundul. Sudah bisa baca kitab gundul. Hah? Ya, dikit-dikit. Sedikit demi sedikit. Berarti sepeda yang mahal dari Inggris itu ambil dari kata ini, saya. Brompton itu. Apa namanya? Brompton. Kenapa dia? Brompton. Ya, walaupun barangkali dari Inggris tuh. Nah, itu mah biasa orang bule aja dagang mahal-mahal. Dia berapa? Belum. Itu mah gede di pajak juga itu. Pajaknya. Hah? Iya pasti besar di pajak itu mah. Coba antum beli di Inggris berapa itu harganya? Ya, sama tiket pesawat paling murahan tiket pesawat kali. Ya, nggak mungkin sampai ratusan juta kayak gitu. maksudnya kalau di Inggrisnya ya. Naam, hal min su'al, tafadhal, kalau yang tanyakan. Ya. An-darsi thamin, tan-darsi thamin, atau asmaul isyarah, hada, dhalika, ya, hadihi, tilka, ya, atau tentang isim-isim yang lainnya. Ya. Kalbun menempel dengan barang yang lain, barang kalbun, ya. Anjing kalau dia nempel dengan barang, bagaimana? Ya, maka itu tergantung khilaf ulama tentang jasadul kalb. Ya, jasad badan anjing imam khilaf, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu terhitung najis. Kalau mazhab Malik enggak najis. Jasadnya enggak najis. Kalau mazhab Malik yang najis hanya liurnya. Jasadnya tidak najis, ya. Kalau pakai mazhab Malik maka dibersihkan sebisanya aja. Ya, kalau pakai mazhab Syafi'i cucinya juga 7 kali. Imam Syafi'i mengkiaskan, Madzhab Syafi'i mengkiaskan liur kepada seluruh jasadnya. Kenapa? Karena liur itu juz'un min jasadihi. Liur itu kan bagian dari jasad anjing. Maka bagian itu hukumnya sama dengan pokoknya. Najis berat juga. Semua jenis anjing. Hah? Semua jenis anjing. Anjing laut. Oh, beda itu.